Lagi spesial buat semuanya juga. Pancet aja nih. Ngomong apa nih? Ngomong apa? Gini. Ngomong apa? Yuk sakon ana. Ngomong apa, Mas? Boten, Om.